para saudara-saudaraku, Cilo manis si manis kiwi. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari dan handphone. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record. Subscribe banyak. Oke. Salam manis.